Remix. Nona aku goyang pica-pica, nona aku goyang lincah-lincah. Goyang ke pinggang patah-patah, putar ke kiri dan ke kanan. Nona aku goyang pica-pica, nona aku goyang lincah-lincah. Goyang ke pinggang patah-patah, ikuti jalan ini. Kalau soal banyak kan, nona-nona manis ini paling asik ya. Apalagi dorang patah pinggang mama ya. Rambut pendek sampai pagi, lupa bulan lupa. Oh, no, no.